آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد lampunya bisa menyala kuna lampunya bisa menyala kamu ya biar lebih terang. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Arba. Kita sudah sampai pada perkataan musannif wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, di mana masih masuk dalam mukaddimah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bismillahirrahmanirrahim as-sallallahu al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang mulia, Rabb arsy yang agung, agar menjaga kamu di dunia dan di akhirat. Pembahasan kita pada pekan kemarin sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada perkataan beliau wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar menjadikan kamu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan kamu orang yang apabila diberi maka bersyukur. Wa idza tuliya sabar, dan apabila diuji maka bersabar. Wa idza adnaba istighfar, apabila berbuat dosa maka beristighfar. Fa'inna ha'ulah istalah anwan masa'adah. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ikhwani wa akhwatifillah rahimakumullah jami'an, kita sampai pada wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Assalamualaikum. Dan agar Allah menjadikan kamu diberkahi dimanapun kamu berada. Agar engkau diberkahi dimanapun kau berada. Wahdi da'watun min a'zami ad-da'awat wa ajalliha wa afkhamiha wa akbariha. Ya, ini merupakan doa yang paling agung, doa yang paling mulia, doa yang paling besar. Qala Allah Ta'ala fi dhikri nabiyhi Isa waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku mubarakan, ya, menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Ini apa yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam terkait dengan makna berkah, yaitu aziyadah wa namah, bertambahnya dan tumbuhnya satu kebaikan. Itu disebut dengan berkah. Satu kebaikan, apakah itu harta kita, umur kita, ya, waktu kita, semuanya, semua kebaikan, apabila itu bertambah kebaikannya dan tumbuh kebaikannya, maka disebut dengan berkah. Nabi Isa AS menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Walayakunul insan mubarakan aynama kana illa idha kana fi majalisihi kulliha salihan muslihan. Ya, dihadirkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menyebutkan, dan seorang manusia tidak disebut diberkahi dimanapun dia berada kecuali apabila di semua majlisnya, di semua waktu dan kesempatannya, itu dia berposisi sebagai orang yang soleh dan orang yang muslih. Ya, orang yang soleh dan orang yang muslih. Muslih itu yang memperbaiki, yang berusaha membuat orang lain juga soleh. Artinya soleh untuk diri sendiri dan soleh untuk orang lain. Itu baru disebut mubarakan aynama kana, bahwa orang itu diberkahi dimanapun dia berada apabila mampu soleh dan muslim. Solehan fi nafsihi laisa minhu syarrun wala ada wala ifsad wala nabidari. Ya, dikatakan soleh yaitu soleh untuk diri sendiri, tidak ada kejelekan pada dirinya, tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan ya pada dirinya, maka disebut dengan soleh. Wa an yakuna muslihan, dan yang kedua agar orang tersebut muslih, yaitu membuat islah, melakukan islah, melakukan kebaikan atau perbaikan. Bihaitsu annahu fi kulli majlisin min majalisihi yasma' minhu al-khair wa tusma' minhu al-kalimatu thayyibah wal mau'izatu hasanah wa tanbihu nafi' wa nadari. Yaitu dikatakan muslih, kata Syekh Abdul Razak, apabila di setiap majlisnya, di setiap dia duduk dimanapun berada, ya, di setiap kesempatan dia berada, maka dia memperdengarkan kebaikan untuk orang lain. Di setiap majlis ada kalimat thayyibah yang selalu didengar dari orang tersebut. Ada mau'idhah hasanah, ya, ada satu nasihat yang baik, satu arahan yang baik. Wa tanbihun nafi', ada satu yang peringatan yang bermanfaat. Ya, wa nahwidhalik, dan semua jenis kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini yang kita usahakan dalam diri kita. Ya, mencontoh dari apa yang ada pada Nabi Isa alaihi salam. Bahwa Nabi Isa alaihi salam mubarakan aynama kuntu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Bagaimana sifat Nabi Isa alaihi salam? Kata Syekh Abdul Razak adalah bahwa orang tersebut harus soleh pada dirinya dan muslim untuk orang lain. Ya. Ini sifat yang mulia, ikhwan, dan ini butuh pembiasaan dari diri kita. Ya, bagaimana kita soleh untuk diri sendiri mungkin lebih mudah, ya. Soleh di mana kebaikan ada pada diri kita, keimanan, ketakwaan, ya, sifat khauf, raja, mahabbah, ya, sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita, lahir maupun batin, ya. Tetapi yang kedua, muslih, ya, bahwa kita dituntut untuk bisa, ya, memberikan kebaikan pada orang lain, ini penting. Sehingga disebut dengan berkah. Dimanapun kita berada, duduk dengan siapapun, ada ucapan-ucapan yang baik, ada kata-kata yang baik, ya, mungkin keluar hadis Nabi, mungkin keluar ayat, ya, satu nasihat, satu arahan, pengalaman yang baik, ya, terkait dengan kehidupan dunia maupun akhirat, ya, itu ada, ya. Dan ini penting, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, kalau kita bisa bersifat yang seperti ini, mulia sekali, ya. Artinya majelis kita bukan majelis yang sia-sia, apalagi majelis yang maksiat, bukan, tetapi majelis yang memang kita saling tukar ilmu, sharing tentang ilmu, bicara tentang kebaikan, bicara tentang dakwah, bicara tentang pengalaman, ya. Sehingga tidaklah keluar dari majelis tersebut kecuali mendapatkan faedah yang besar. Ya. Ini sifat yang mulia yang tentunya, ya, kita dianjurkan untuk bersifat yang demikian. Walihada dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi ba'di kutubihi wa adhunnu annahu dzakarahu fi kitabihi Ar-Risalatu At-Tabuqiyyah, ya. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, ya, dan beliau menyebutkan, dan saya kira itu ada di kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyyah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, la yakunul abdu mubarakan aynama kana illa idza kana fi kulli majlisin yajlisuhu yakun fihi naf'un linnas. Seorang hamba tidak dikatakan diberkahi, ya, kecuali diberkahi dimanapun berada, ya, kecuali apabila di setiap majlis yang dia duduk di dalamnya itu ada manfaat untuk manusia. Di setiap majlis dia duduk di situ, itu ada manfaat untuk manusia. Wabihadi yakun mubarakan ayyam makana, maka yang seperti itu dikatakan mubarakan dimanapun berada, diberkahi dimanapun berada. Ayfi ayyam makanin halah, di tempat manapun berada maka diberkahi. Wafi ayyam mawdi'in nazala, di tempat manapun ya, dia turun, dia singgah, pasti itu membawa berkah. Fahuwa ayyam makana yutafa' bihi, dimanapun berada maka orang lain akan mengambil manfaat dari orang yang diberkahi tersebut. Masaluhu kama sabil ghaizi aynama halla nazala, perumpamaannya adalah seperti awan yang membawa air, dimanapun dia berhenti pasti akan menurunkan hujan, pasti akan menurunkan air. Ikhwani wa akhwat fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau juga menegaskan perkara ini. Bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Ya. Bagaimana kita berusaha untuk bermanfaat ya untuk orang lain? Kita berkumpul dengan siapapun karena dakwah itu berjumpa dengan semuanya, terkadang dengan orang awam, terkadang berjumpa dengan mungkin bapak-bapak, mungkin dengan ibu-ibu, ya, terkadang berjumpa dengan anak-anak. Jangan sampai terlewatkan kata-kata yang baik, satu sikap yang baik, contoh yang baik, mungkin pesan-pesan yang baik, ya. Itu sifat seorang muslim, ya, bukan pendiam yang kemudian tidak mendatangkan manfaat, tidak. Diam itu baik, tapi berbicara lebih baik apabila bicaranya adalah kebaikan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asal daripada bicara atau diam, maka hukum asalnya berbicara. Berbicaralah yang baik. Falyaqul khairan, ucapkan yang baik dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, ya. Aw liyasmut, kecuali posisi tidak bisa bicara yang baik, baru mengambil sikap dia, ya. Maka ini hendaknya bisa kita praktekkan, ya. Kita berusaha dengan siapapun, terkadang di kumpulan anak-anak muda misalnya, anak yang nongkrong di kumpulan, ya, mungkin kita bisa ya datang nyamperin mereka, nyalamin, ya, kemudian mungkin satu kata dua kata, satu kalimat dua kalimat mungkin yang terdengar oleh mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya. Yang seperti itu disebut apa? Diberkahi. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, qala wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa hadha yatanawwal an yakuna al-'abdu mubarakan aydan fi nafsihi fi malihi wa rizqihi wa 'amalihi wa baitihi wa halihi wa syu'unihi. Yang perkataan Nabi Isa alaihi salam, kata Syekh Abdul Razak, bahwa dan Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada, ini mencakup diberkahi pada seluruh perkaranya, ya. Bagaimana seorang diberkahi pada dirinya, seorang diberkahi pada hartanya, rizkinya, amalannya, rumahnya, keadaannya, dan semua urusannya, ya. Apabila itu yang mendatangkan kebaikan, itu artinya diberkahi, ya, menumbuhkan kebaikan, maka disebut dengan diberkahi. Dan cakupannya seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu iyyakum. Di mana kita berusaha agar seluruh ya sisi yang ada dalam kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersungguh-sungguh, jangan sampai kemudian ya terlewatkan oleh kita, ya, di dalam mencari rezeki misalnya, ternyata kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Apabila itu yang halal dan thayyiban, kulu min fil ardi halal dan thayyiban, kata Allah, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan baik, ya. Maka kita selalu ingat bahwa setiap sisi dalam kehidupan kita berusaha untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza utiya sabar wa idza aznaba istaghfar. Ya, perkataan ini agar menjadikanmu diberkahi dimanapun berada, dan menjadikanmu apabila diberi maka bersyukur, dan apabila diuji bersabar, dan jika berbuat dosa maka segera istighfar. Da'an bihadihil umuri salata al-azimah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyeru ya untuk kepada tiga perkara ini, tiga perkara yang agung ini. Allati jama'at al-khairahu lahu wassa'adah birumatiha. Di mana tiga perkara ini ya itu mencakup dan mengumpulkan semua kebaikan dan semua kebahagiaan. Apabila seorang punya tiga sifat yang mulia ini, maka terkumpul di dalamnya semua kebaikan dan semua kebahagiaan. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu iyyakum, karena dalam kehidupan kita tidak lepas dari tiga ini. Apakah diuji oleh Allah maka bersabar, atau diberi nikmat oleh Allah maka bersyukur, ataukah mungkin berbuat dosa ya sehingga kemudian dia beristighfar. Ya, tiga keadaan ini adalah keadaan yang tidak lepas dari kehidupan kita. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya walihada qala rahimullah fi qatimati hadhihi da'wa mubayyinan makanataha wa 'idhama sya'niha qala fa innaha ula'i salasa wa salatu fa innaha ula'i salasa 'unwan sa'ada. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan bahwa akhir dari mukadimah yang beliau sampaikan menjelaskan tentang kedudukan dan agungnya tiga perkara ini, sehingga beliau menutup dengan maka sesungguhnya tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, yaitu alamat kebahagiaan, tanda kebahagiaan. Ey, anna sa'adah istama'at fi hadhihi thalas, ya, yaitu bahwa kebahagiaan itu terkumpul di dalam tiga perkara ini. Ya, kebahagiaan terkumpul di dalam tiga perkara ini. Fa idza wujidat hadhihi al-umur thalathatu fil 'abdi fa inna sa'adah istama'at fihi wa tahaqqaqat fihi wa nalaha bi a'la suwariha wa abha hulaliha. Bahwa seorang yang mampu mengumpulkan tiga sifat ini, yaitu bersyukur apabila diberi, bersabar apabila diuji, dan beristighfar jika berbuat dosa, maka ya ada pada orang tersebut kebahagiaan, ya terwujudkan di dalam dirinya kebahagiaan, ya, dan dia akan meraih kebahagiaan tersebut dengan ya bentuk dan gambaran yang paling sempurna. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa tiga tanda kebahagiaan ini apabila terkumpul pada diri seseorang, maka sungguh dia telah meraih kebahagiaan dari semua sisinya. Ya, dari semua penjuru kebahagiaan itu semua dikumpulkan oleh ya orang tersebut apabila mampu bersabar, mampu bersyukur, dan mampu untuk beristighfar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, as-sa'adah min a'zami al-matalib allati yas'a an-nasu li tahqiqiha. Kebahagiaan, ya, kebahagiaan adalah keinginan dan tujuan yang paling agung, yang paling besar yang diusahakan oleh manusia, siapapun, apakah dia muslim atau non muslim, ya, apakah dia beriman ataukah dia tidak beriman, ya, maka tujuannya sama, yaitu meraih kebahagiaan. Wa ta'qidu al-mu'tamarat wal-nadawat wal-majalis wa tuktabu al-mu'allafat litalabi as-sa'adah. Ya, adanya berbagai macam seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, ya, semuanya tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan. Ditulisnya berbagai macam ya karangan, tulisan-tulisan ilmiah, semuanya tujuannya untuk sampai kepada untuk meraih kebahagiaan. Walaysa ahadun minan nas illa wa huwa yuridu li nafsihi sa'adah, yang tidak ada seorang pun dari manusia kecuali pasti menginginkan untuk dirinya kebahagiaan. Ini hakikat yang perlu kita pahami, ya. Kalau sama-sama ingin mencari kebahagiaan, ya, maka sebenarnya sama, semua tujuannya sama, ingin cari kebahagiaan. Jalannya yang berbeda. Ya, kita menempuh jalannya para nabi, para rasul, para orang soleh, ya, para ulama, ya, para syuhada, ya, para siddiqin. Ini jalan yang kita tempuh untuk sampai kepada kebahagiaan. Sedangkan mereka juga sama. Ya, orang-orang yang tidak memakai aturan, hidup dengan maksiat, bergelimang dalam, ya, gelamurnya kehidupan dunia, mereka juga sama, ingin cari apa? Bahagia juga. Nah, tinggal kita milih yang mana? Ya, apakah milih yang kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang itu digariskan oleh pencipta kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang bisa menyabarkan diri kita. Ketika kita melihat maksiat, ketika melihat yang bagaimana indahnya dunia, kita bersabar sama-sama cari kebahagiaan. Saya pilih jalan yang mulia. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Hatta alladziina yubashiruna al-fasad wa yata'atuna umur al-inhiraf. Ya. Sampai pun orang-orang yang melakukan kerusakan, orang-orang yang, ya, menyeleweng dari jalan yang benar, yadhunnuna annaha tajlibu lahum sa'adah. Mereka mengira bahwa jalan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Jalan seperti itu yang bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Wa an sa'adata tatahaqqaqu lahum bi tilkal masalik allati hiya fi haqiqati mahalik lahum, ya, wa madar 'alayhim fi dunyahum wa ukhrahum. Di mana kebahagiaan, ya, akan didapatkan dengan menempuh jalan-jalan tersebut. Ya, sesuai dengan sangkaan mereka. Ya, masing-masing ingin sampai kepada kebahagiaan. Semuanya menuju kepada kebahagiaan. Sampai pun orang-orang yang melakukan kerusakan, mereka ingin sampai pada kebahagiaan. Padahal hakikatnya yang mereka lakukan adalah mahalik, kebinasaan. Ya, yang mereka tempuh adalah kebinasaan, bukan sampai kepada kebahagiaan, namun sampai kepada kebinasaan, kehancuran. Dan itu, ya, mengganggu mereka dan bermudharat untuk mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ya, hakikatnya itu akan merusak mereka sendiri, akan menghancurkan masa depan mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Ya, disinilah sikap seorang yang bertakwa, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesabarannya, ya, itu mampu membawa dia sampai kepada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak diselimuti dengan, ya, kesedihan, tidak diselimuti dengan kerusakan, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Sedangkan ikhwan fillah azzaqallahu iyyakum, jalannya mereka, ya, jalan yang ditunjukkan oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya, itu penuh dengan angan-angan, penuh dengan iming-iming, ya, terkait dengan dunia. Bagaimana disifati oleh Nabi SAW, ya, hufat al-jannatu bil makarim wa hufat an-nar bis syahawat, ya, bahwa surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara yang menyulitkan, perkara yang berat, sedangkan neraka diselimuti, dikelilingi dengan syahwat, ya. Maka disinilah orang yang berakal, ya, maka bisa membedakan mana yang mengantarkan kepada kebahagiaan, mana yang tidak. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu iyyakum, fas-sa'adah la tunalu illa bi tahqiqi hadhihi al-asabi ath-thalath allati dzakaraha rahimallahu ta'ala. Hakikatnya di dalam agama kita, ya, bahwa kebahagiaan tidak akan bisa kita raih kecuali dengan mengumpulkan tiga perkara tersebut: sabar ketika dapat musibah, bersyukur ketika mendapat kebaikan, dan istighfar ketika berbuat dosa. Ya, ini ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Maka ketika tiga sifat terkumpul, maka diraihlah kebahagiaan. Siapapun dia, tidak terikat dengan apakah dia orangnya orang kaya, apakah dia orang yang miskin, apakah dia ya orang yang punya banyak bagian dari dunia ataukah sedikit, semua memiliki hak yang sama untuk sampai kepada kebahagiaan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mencari dunia, yang dibawa dengan syahwatnya, merasa orang yang bahagia itu orang yang banyak hartanya, orang yang rumahnya mewah, orang yang mobilnya bagus, orang yang dan seterusnya. Sehingga ketika tidak sampai kepada itu, maka mereka tidak bisa bahagia. Hatinya selalu terbawa dengan kesengsaraan. Ya, hasrah-hasrah itu rasa penyesalan ketika, oh saya kok tidak seperti itu, saya kok tidak dapat itu. Ya, sehingga tidak bahagia, susah hidupnya. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin untuk bisa bersabar, siapapun bisa. Untuk bisa bersyukur, siapapun bisa. Untuk beristighfar, siapapun bisa. Dan ini pasti akan bahagia kehidupannya. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, fi hadhihi ad-da'wah al-mubarakah al-'azimah la tunal illa bi hadhihi al-asafi thalath, asyukru, sabr, istighfar, fi hadhihi al-umur thalatha idza istama'at fil 'abdi istama'at fihi sa'adatu wa tahaqqaqat lahu. Ya, ini menegaskan bahwa kebahagiaan itu akan diraih dengan melaksanakan tiga perkara tersebut. Qala wa an yaj'alaka mimman idza utiya safar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba safar law ta'ammalta tajidu anna ahwal al-'abd fi hadhihi al-hayat ad-dunya la takhruju 'an hadhihi al-umur ath-thalatha. Jika kita perhatikan dengan baik tentang keadaan manusia, maka di dalam kehidupan dunia ini tidak akan mungkin keluar dari tiga perkara ini. Ya, tidak mungkin keluar dari tiga perkara ini. Imma an yakuna mubtalan bi musibah aw an yakuna mumtannan 'alaihi bi ni'matin wa minnatin aw an yakuna waqi'an fi dhanbin. Seorang apakah dia mungkin tertimpa musibah, ataukah seorang sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah seorang sedang berbuat dosa. Ya, maka tidak lepas dari tiga keadaan ini. Ya, seorang tidak lepas dari tiga keadaan ini. La takhruju ahwalul 'abdi fi hayatihi 'an hadhihi al-umur thalatha, imma mubtala bi musibah aw mun'am 'alaihi bi ni'mah wa mimma yadkhulu fi ni'mah ni'matud din. Ya. Seorang tidak akan terlepas dari tiga perkara ini. Apakah ditimpa dengan satu ujian, satu musibah, satu ujian, ataukah sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat agama. Ya, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kepada Islam. Allah menunjukkan kepada kita Islam. فهي من أعظم النعم بأن يوفق للصلاة والصيام وطلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام وهذه أعظم النعم أو أن يكون قد وقع في ذنب. Ya, itu seorang ya bahwa ketika diberi nikmat agama, nikmat Islam, nikmat yang paling besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan sholat, puasa, ya, talabul ilm, ya, seperti sekarang ini menuntut ilmu, ya, berbakti kepada orang tua, menyambung rahim, ya, maka ini semua adalah nikmat yang besar, nikmat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hidayah, menunjukkan kebaikan kepada kita semuanya sehingga mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Ataukah keadaan yang ketiga, yaitu seorang mungkin terjatuh ke dalam dosa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya fal 'abdu la yakhruju fi hayatihi an hadhihi al-umur thalatha imma mubtala bi musab wa mun'am bi ni'mah aw waqif fi dhan la yakhruju an hadhihi al-umur thalatha. Ya, beliau menegaskan bahwa tidak mungkin lepas dari tiga perkara ini. Artinya, kalau kita mampu dalam keadaan baik ketika menghadapi tiga perkara ini, ketika ada musibah mampu bersabar. Ya. Seorang wanita ketika kehilangan keluarganya menangis, ya, kemudian berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, maka dinasihati oleh Nabi, "Isbiri wa tasibi," kata Nabi, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Ya. Maka wanita tersebut mengatakan inna dalam tusuk di musibati. Ya, tidak melihat siapa yang berbicara, langsung mengatakan sesungguhnya kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti yang aku rasakan. Ya, nanti kemudian meninggalkan wanita tersebut. Ya. Kemudian dikasih tahu oleh sahabat, ya, sesungguhnya tadi yang berbicara sama kamu adalah musuh. Kaget wanita tersebut, segera lari mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Rasulullah, sungguh aku bersabar dengan musibah dengan ditinggalnya diriku oleh sebagian oleh keluargaku meninggal gitu ya. Maka Nabi mengatakan inna sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada kejadian pertama kali ketika terjadi. Ya, ketika ditimpa musibah bersabar itulah sabar. Kalau ditimpa musibah kemudian tidak bersabar dengan perkataan yang tidak benar, dengan sikap yang tidak benar, ya dengan keyakinan yang tidak benar, setelah seminggu baru kemudian bersabar, maka tidak disebut bersabar. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, fal wajib 'alal 'abdi an yujahid nafsahu mujahadatan tammatan 'ala an yakuna 'indal bala' min as-sabirin. Maka wajib atas setiap hamba untuk yujahid nafsahu, ya, untuk bermujahadah atas dirinya, ya, bersungguh-sungguh untuk memaksakan dirinya mampu bersabar dengan mujahadah yang tamah, dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang sempurna, agar mampu menjadi orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda ni'am minasyakirin lil mun'im Subhanahu wa taala. Dan ketika mendapatkan nikmat, ya, berusaha dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inda wuqu'ihi fi dzunub, ketika terjatuh dalam dosa, maka agar termasuk ke dalam orang-orang yang beristighfar. Fa idza kana kadzalika jama'a li nafsihi alkhayra kullahu, maka apabila mampu seperti ini maka semua kebaikan ada pada dirinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya qala alaihi salatu wassalam ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa la yakunu dhalika illa lil mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh ya mengherankan keadaan orang yang beriman. Ya, inna amrahu kullahu khair, karena semua urusannya, semua keadaannya itu kebaikan. Ya, semua urusannya, semua perkaranya itu adalah kebaikan. Yaitu apabila ditimpa musibah, ditimpa atau diberikan kebaikan, diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukurnya dia kepada nikmat itu adalah kebaikan dan pahala untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu, dan apabila ditimpa satu kejelekan, maka dia bersabar dan kesabaran itu adalah kebaikan dan pahala untuknya. Wala yakun dzalika illa lil mu'min, dan ini tidak terjadi kecuali hanya pada seorang yang beriman. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Wa hakadha qala alaihi salatu wassalam bada'a awal hadis bi qawlihi ajaban li amril mu'min. Ya, insyaallah saya menjelaskan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hadisnya dengan perkataan ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh mengherankan ya keadaan orang yang beriman. Wa khatama hadis wa dzalika la yakunu illa lil mu'min, dan ini ditutup hadis tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan wa dzalika la yakunu illa lil mu'min. Ya, bahwa ini kebahagiaan yang seperti ini, ya, bahwa semua urusannya itu adalah kebaikan, itu tidak ada kecuali hanya untuk orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka tidak lepas keadaan kita dari kewajiban untuk bersyukur ataukah kewajiban untuk bersabar. Ya, apapun yang kita dapati, maka dua di antara, ya, kita mengambil satu di antara dua tersebut, apakah kita bersabar ataukah kita bersyukur. Selanjutnya ikhwan dan akhwat rahimakumullah, fal mu'min 'inda al-musibah sabir. Seorang mukmin apabila ditimpa musibah dia bersabar. Wa 'inda ni'mah syakir, ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Fil masa'ib yafuzu bi thawabi as-sabirin wa fi an-ni'am yafuzu bi thawabi as-syakirin. Seorang mukmin selalu ya sukses, selalu beruntung dengan membawa pahala orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, dan dia membawa keberuntungan pahala yang besar, pahalanya orang-orang yang bersyukur apabila ya ditimpa atau diberikan kebaikan, diberikan nikmat, maka dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Fa huwa faizun fi kila al-halain, maka dia selalu beruntung, selalu sukses dalam dua keadaan tersebut. Fi masa'ibihi faiz wa fi ni'amihi faiz. Fi masa'ibihi faiz bi thawabi as-sabirin wa fi ni'amihi faiz bi thawabi as-syakirin. Ya, beliau menegaskan perkara tersebut bahwa seorang mukmin selalu sukses. Tidak ada istilah ya kemudian seorang mukmin hina, tidak ada. Seorang mukmin semuanya mulia. Semuanya ia berkesempatan untuk mendapatkan keberuntungan yang besar dengan pahala orang-orang yang bersabar atau pahala orang-orang yang bersyukur. Al-amr tsalits, perkara yang ketiga ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq, yang ketiga adalah fa'idha adnaba istighfar, apabila berbuat dosa maka segera beristighfar. Ini yang boleh bahas tentang istighfar. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu iyyakum. Ay idza waqa'a fi dzanbi badara ila istighfar, seorang yang terjatuh ke dalam dosa maka segera beristighfar. Wa ya'lam anna Allah 'azza wa jalla yaghfiru dzunuba wa ya'fu 'an sayyi'at, dan hamba tersebut mengetahui, berilmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan atas semua kejelekan. Wala yata'azzamuhu tabaraka wa ta'ala dzanbun an yaghfirahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada istilah dosa yang kemudian Allah tidak ingin mengampuninya, tidak ada. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali kesyirikan. Kesyirikan ini adalah dosa yang dibawa sampai mati. Ya, baru kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa selain syirik dibawa mati, maka ini kembali pada Allah, bisa diampuni oleh Allah, bisa ya diadab oleh Allah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Tetapi ketika masih hidup tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadala yaqnutu min rahmatillah wa la ya'as min rahmatillah mahma kana dhanbuhu wa mahma 'azama jurmuhu fa innahu yubadir bil aubah wal ruju' ila Allah azza wa jalla. Oleh karenanya seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Seorang tidak boleh ya kemudian putus harapan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dimanapun dosanya, sebesar apapun ya kesalahannya, maka dia segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam kisatal 'abd alladhi adna badanban faqala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang yang berbuat dosa kemudian mengucapkan ini. Adnaba 'abdun dzanban. Ya, seorang berbuat dosa, faqala Allahumma ighfir li dzanbi. Maka orang tersebut kemudian mengucapkan Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya ucapan istighfar hamba tersebut, dijawab oleh Allah, adznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini menyebutkan bahwa hambaku telah berbuat dosa, dan hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa. Ya, maka kemudian segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'khudhu bidzanbi, dan memiliki Rabb yang akan ya menghisab atas dosa-dosa. Summa ada fa'adnaba. Kemudian hamba tersebut kembali kepada kesalahannya dan berbuat dosa lagi. Faqala ey Rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah pun menjawab, abdi aznaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi. Hambaku malah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan memiliki Rabb yang akan menghisab atas sebuah dosa. Summa ada fa'adnaba faqala ay Rabbi ighfirli dzanbi. Dia pun kembali ketiga kalinya untuk berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Maka dia segera istighfar kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ay Rabbi, artinya adalah ya Rabbi, Allahumma ighfir li dhanbi, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi. Sama, Allah pun menjawab lagi seperti itu. Ya, hamba ku berbuat dosa, ya, dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan akan dia mengadab atas satu dosa. Maka Allah kemudian berfirman, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Kerjakan apa yang kamu inginkan, telah aku ampuni dosa-dosamu. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini, ya ay ma dumta ala hadhil hal, selama kamu dalam keadaan seperti ini, ketika berbuat dosa segera beristighfar, segera kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa di sini dalam hadis qudsi, i'mal ma syi'ta, kerjakan terserah kamu. Ya faqad ghafartu laka, ya aku akan mengampuni dosamu. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu yakum, ketika kita memahami hadis yang seperti ini atau pembahasan yang seperti ini, ya, ini dari sisi istighfar, dari sisi luasnya ampunan Allah, ya. Dari sisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang sekali dengan hambanya, gitu ya. Tetapi tidak boleh kemudian sisi ini kemudian menonjol besar dalam diri kita sehingga lupa dengan bahwa Allah juga punya sifat yang lain, yaitu syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya, ya, sangat keras pembalasannya, ya. Sehingga ketika memahami seperti ini, kita mengumpulkan semua dalil yang ada. Kita memahami semua dalil yang ada sehingga kita bersikap benar. Setelah kita berusaha, ya, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, pasti berbuat dosa, ya, kita segera istighfar. Ya, bukan kemudian dipahami kalau begitu kita boleh bebas dong berbuat dosa kapan saja, yang penting langsung istighfar. Nah, ini salah paham kalau seperti itu. Ya, berarti masuk ke dalam perkara tasahul, ya, bermudah-mudahan di dalam bermaksiat, dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita bahas, ya. Seorang yang bermudah-mudahan untuk berbuat dosa, ya, maka lama-lama akan terjatuh ke dalam dosa yang banyak sehingga tidak mampu lagi untuk keluar dari dosa tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah wa akhwati fillah asanillahu iyyakum. Intabihu i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Ma dumta ala hadhil hal mulaziman lil istighfar mujahidan nafsaka ala an la taqa fil ma'siyah wa an la taqa fil khati'ah wa in badara minka zalalun aw waqa'ta fi khata'in badarta ila istighfar ma dumta ala hadhil hal fa anta maghfurun laka. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, ya, hadzal ta'ala, beliau menjelaskan apa makna daripada i'mal ma syi'ta, kerjakan sesuka hatimu, faqad ghafartu laka, aku ampuni semua dosamu. Ya, firman Allah yang seperti ini bagaimana kita memahaminya, kita perhatikan bersama, ya, kawan. Madum ta'ala hadzal hal, selama kamu keadaannya seperti ini, maka kamu berhak untuk mendapatkan ampunan tersebut. Apa itu keadaannya? Mulaziman bil istighfar, terus menerus beristighfar. Ya, ketika berbuat dosa segera beristighfar, segera bertobat, segera kembali kepada Allah. Ya, segera mohon ampunan kepada Allah. Ya, mujahidan nafsaka anda Allah taqa fil ma'siyah, bersungguh-sungguh mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan agar tidak terjatuh ke dalam maksiat. Ini catatan yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, yang mujahadah untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat. Ya. An la taqa fil khati'ah, jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan. Wa in badara minka zalalun. Namun setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, ternyata terjatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, ya, badata ila istighfar, maka kamu pun bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaannya seperti ini, maka ya kita berhak untuk mendapatkan ampunan Allah yang tadi. Kerjakan sesuka hatimu, aku ampuni semua dosamu. Ya, jadi ini dengan catatan apa? Bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bersungguh-sungguh dalam ya meninggalkan dosa, dan ketika terjatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, maka segera beristighfar. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah wa iyyakum. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ini, yaitu sabda Nabi, semua anak Adam itu pasti berbuat salah, dan semua yang berbuat salah, sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat atau tawwabun, yaitu yang bersegera untuk bertaubat. Ibnu Adam laysa ma'suman, Ibnu Adam khata', lakinnahu rabbun yaghfir subhanahu wa ta'ala wa yatajawaz wa yasfah azza wa jalla. Ya, anak Adam tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Ya. Dan anak Adam pasti khata', sering berbuat salah. Ya, sering terjatuh ke dalam dosa. Lakinnahu rabbun yaghfir, akan tapi dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Dia memiliki Rabb yang yatajawaz, yang memaafkan, wa yasfah, yang menerima kesalahan tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulianya dalam Islam, ya ikhwani wa akhwati fillah, azami Allah wa iyyakum, begitu mulianya dalam Islam. Bagaimana seorang yang ya dengan kesungguhannya ternyata terjatuh ke dalam dosa, maka segera kembali pada Allah dan memiliki Rabb yang sangat ya pengampun, memiliki Rabb yang sangat penyayang, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada idza waqa'a al-'abdu fi dhanbin jarrathu ilayhi nafsuhu ad-da'ifah wa da'ahu ila syaitan aw jarrahu ilayhi qurana'u as-su' wa qulata'u al-fasad aw aghwadahu nafsuhu lil-wuqu' fihi 'alayhi an ya'lam fawran anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yatajawaz. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang hamba terjatuh ke dalam dosa karena sebab jiwanya yang lemah mengajak kepada maksiat tersebut, atau karena seruan syaitan, atau karena diseret oleh teman-temannya yang jelek, atau ya teman-temannya yang rusak, ya, atau memang ya tertipu oleh jiwanya yang amarah bisu, jiwanya yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, maka ketika terjatuh ke dalam dosa, maka ketahuilah bahwa ia memiliki Rabb yang Maha Pengampun dan mengampuni semua dosa. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas ya atas diri-diri mereka, mendzalimi diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Fala yazalu al-'abdu bi khairin ma dama ya'lam anna lahu rabban yaghfiru wa yatajawaz wa yasfah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ibnu adam fa dha'ifun wa kathirul khata' wa zalal wa dawa'il khata' kathiran jiddan, laysa al-'ajab mimman halaka kaifa halaka walakin al-'ajab mimman naja kaifa naja. Ta'liq, ya, penjelasan dari ayat tadi oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, maka seorang hamba selalu dalam kebaikan. Seorang hamba, seorang muslim selalu dalam kebaikan. Kapan? Madama ya'lam, selama dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, memiliki Rabb yang memaafkan dosa, ya. Dan hakikatnya anak Adam itu lemah, dhaif, ya, kita ini dhaif. Ya, setiap kita adalah hakikatnya adalah lemah. Oleh karenanya tidak boleh main-main dalam dosa, main-main dalam perkara yang syubhat, yang meragukan, ya. Coba-cobalah nanti saya ya bertobat misalnya. atau ya saya pengen tahu lah bagaimana keadaannya, bagaimana rasanya, nanti tobatlah misalnya. Enggak boleh. Kenapa? Karena hati kita adalah lemah. Dan seorang hamba itu banyak dosa dan kesalahan, banyak dosa dan sering terpeleset. Dan juga yang mengajak seseorang untuk berbuat salah itu banyak sekali. Hal-hal yang menjerumuskan kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa dan maksiat itu banyak sekali. Ya, bisa jadi keadaan sekarang dalam keadaan baik, tidak tahu satu jam yang akan datang, tidak tahu hari besok, tidak tahu minggu depan. Ya, oleh karenanya kita selalu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berhati-hati dari maksiat. Karena keadaan yang demikian bahwa hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa itu banyak sekali, maka ada beliau menukil satu perkataan dan wallahualam kayaknya ini perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan laisal ajabu min man halaka kaifa halak. Ya, perkara yang mengherankan itu bukanlah bagaimana seorang yang binasa mengapa dia bisa binasa. Ya, walakin al-ajab min najah kaifa najah, tetapi yang mengherankan itu adalah atas orang-orang yang bisa selamat. Bagaimana caranya dia bisa selamat? Apa ini maknanya itu adalah khotbah Allah dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tersebut. Artinya kalau ada orang yang binasa, terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat, ya, binasa dengan maksiatnya, itu banyak begitu ya. Kebanyakan manusia seperti itu. Wa in tattabi'at faraman fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka sesat dari jalan Allah, itu kebanyakan binasa di situ. Ya. Tetapi yang kita seharusnya kita ini heran, seharusnya kita ini ya bisa mengambil pelajaran adalah atas orang-orang yang bisa selamat. Bagaimana mereka bisa selamat? Bagaimana mereka mampu melalui ya semua ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian selamat. Nah, ini yang perlu kita fokuskan, ya. Perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan bagaimana kita bisa termasuk ke dalam rombongan orang-orang yang selamat. Ya, bagaimana kita bersama dengan orang-orang soleh yang selamat ketika menghadapi ujian dunia ini. Al-umuru allati tajuru lil-insan ila al-khata' katsiran jiddan, ya. Perkara yang menjatuhkan seorang ke dalam dosa itu banyak sekali. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dikuatkan hati kita. Nabi selalu berdoa yang melipat guru, ya, seperti qalbi aladin, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di dalam agama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta Nabi. Ya, bagaimana dengan kita? Maka kita sangat butuh untuk ya mendapatkan istiqamah, ya, dibolak-balikkan hati kita selalu dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yazalul abdu bi khair madama ya'lam anna lahu rabban yaghfir. Tetapi ingatlah perkara yang sangat penting dalam diri kita, kita harus meyakini, harus ingat selalu bahwa kita memiliki Tuhan, memiliki Rabb, ya, yang selalu mengampuni dosa-dosa. Lihat la yazalul abdu yujahid nafsahu 'ala al-bu'di 'ala dhunub wa 'ala al-kufiha wa idza infalatat nafsuhu wa qa'a fi zallatin wa qa'a fi khati'ah badara ila al-istighfar. Ya, seorang yang bersungguh-sungguh untuk ya tidak terjatuh ke dalam dosa dan ternyata terpeleset, terjatuh, ya, maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن عظيم حب الله جل وعلا للاستغفار والمستغفرين قال عز وجل في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بكم يذنبون فيستغفرون الله فغفر فيغفر لهم. Dan yang menunjukkan besarnya kecintaan Allah kepada istighfar, ya, satu dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW, perkataan Allah dalam hadis qudsi ini yang menunjukkan begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada istighfar, agungnya kedudukan istighfar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membawa pergi kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum, satu manusia yang mereka berbuat dosa dan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Ya. Artinya berbuat dosa itu terjadi siapapun kita. Ya, berbuat salah itu pasti terjadi. Ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian setelah berbuat dosa. Setelah berbuat dosa kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, yang bermunajat kepada Allah, yang bersimpuh di hadapan Allah, itu yang seharusnya terjadi. Oleh karenanya sampai dengan lafaz yang seperti ini ya, ikhwan dan akhwatillah, ya, kalau kalian tidak berbuat dosa maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang berbuat dosa, tapi segera beristighfar dan aku ampuni kata Allah. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, wa hadza rubbama kana ba'du adunum 'ala al-insan khairun lahu. Ada pemahaman yang lebih mendalam lagi dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan oleh karenanya, ya, terkadang sebagian dosa itu atas manusia, atas seseorang itu justru lebih baik baginya. Artinya melihat hikmah setelah terjadi dosa tersebut, ternyata dosa tersebut membawa kebaikan. Ya, bagaimana penjelasan beliau, li'annaha taftah 'alaihi babun aw babu nadamin, li'annaha taftah 'alaihi baba nadamin 'adzim wa baba istighfarin kathir. Karena dosa tersebut justru akan membuka pintu penyesalan yang besar. Dosa tersebut akan membuka pintu istighfar yang banyak. Rubbama biduni hadza dzanbi yaqil istighfaruhu. Bisa jadi orang tadi dengan tidak berbuat dosa, tidak terjatuh ke dalam dosanya tadi, dia sedikit istighfar. Ya, dia sedikit istighfar, lakinnahu yaqfi dzanbin wa zalla, tetapi dia ternyata terjatuh ke dalam dosa dan terpleset ke dalam kesalahan. Tsumma yaqfi qalbihi haya' 'adzim min Allah. Sehingga setelah terjadi dosa tersebut, maka apa yang ada dalam hatinya? Rasa malu yang besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala wa muraqabatun lillahi. Terjadi dalam hatinya satu sifat yang besar, yaitu muraqabah kepada Allah. Setelah terjatuh dalam dosa tadi, merasa diawasi oleh Allah. Selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa alamun wa nadamun ala ma waqa'a fihi min dhanbin wa khati'ah, ya. Terjadi satu luka yang mendalam dalam hatinya karena terjatuh dalam dosa, penyesalan yang mendalam atas kejadian dosa tersebut, ya. Fa yaktsur 'ala lisanihi al-istighfar, maka lisannya kemudian banyak sekali beristighfar dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubbama la taktsur 'ala lisanihi laula annahu ma waqa'a fi hadha dhanbi alladhi ubtuliya fihi. Bisa jadi orang tersebut tidak sebanyak itu beristighfar, ya, ketika dia tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Walihadala yasalul abdu bi khair madama annahu idza adnaba istighfar, maka sungguh orang dalam keadaan baik selama dia beristighfar ketika terjatuh ke dalam dosa. Walihadza lahidu ad-da'wa qala wa an yaj'alaka mimman idza untiya syafara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istighfara. Maka perhatikan wahai saudaraku, doa, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau mendoakan, mudah-mudahan Allah menjadikanmu orang yang bersyukur ketika diberi nikmat, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, dan orang yang beristighfar ketika berbuat dosa. Artinya doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini doa yang agung sekali untuk kita semuanya, para thalibul ilmi, para pembaca kitab beliau, terlebih dalam kitab Qawaid Arba'. Wa dhanbu la budda minhu, wa dhanbu fi ibni adam la budda minhu, la budda an yaqa' fi dhanbi wa dhunubul insan katsirah, lakin yanbaghi an yakuna al-'abdu katsirul istighfar. Ya, seorang pasti terjatuh dalam dosa dan selalu berbuat dosa, dan dosa manusia itu banyak sekali, akan tetapi jangan lupa untuk selalu beristighfar dan memperbanyak istighfar. Wa qad kana sayyidu waladi adam akthara an-nasi istighfaran, dan ya, tuan atau sang yang mulia dari anak Adam semuanya, yaitu maksudnya adalah Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa fi 'ibadillah akthar istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling banyak istighfarnya lebih dari istighfarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ghafar Allah lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar, padahal Nabi telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Maka harusnya kita semakin bersemangat untuk beristighfar. Walakinnahu ma'adzalika kana aktsarun nasi istighfaran. Ya. Walaupun demikian keadaan Nabi, bahwa Nabi diampuni dosa-dosanya, Nabi tetap memperbanyak istighfar. Ya. Hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma ra'aitu ahadan athara min Rasulillah alaihi salatu wasalam yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kata Abu Hurairah, persaksian Abu Hurairah, apa yang dilihat oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa tahun. Ya, hanya 3 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 tahun tersebut Abu Hurairah bersama dengan Nabi siang dan malam. Kapanpun bisa berjumpa dengan Nabi, bisa ditemui, maka Abu Hurairah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disaksikan Abu Hurairah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka aku tidak melihat manusia yang paling banyak istighfarnya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku istighfar kepadamu ya Allah. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh Abu Hurairah. Waktu Rasul Abu Hurairah membahas as-sahabah wa khiyarul ummah wa aktsarun nas istighfaran wa mara'a fi dhalika al-jil akthar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam mulazamatan lil istighfar. Abu Hurairah juga berjumpa dengan kibar sahabat. Ya, Abu Hurairah itu berjumpa dengan para sahabat kibar, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua para kibar sahabat. Abu Hurairah berjumpa dengan mereka semuanya. Mereka adalah orang-orang yang hebat ibadahnya, orang yang paling bagus ibadahnya. Tetapi persaksian Abu Hurairah juga tetap mengatakan apa? Bahwa Nabi lah ya manusia yang paling banyak istighfarnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, fakana 'alaihi salatu wassalam mulaziman al-istighfar fi hayatihi kulliha hatta innahu khatama hayatahu kullahu bil istighfar kama ja'a fi hadits ummi mu'minin Aisyah. Ya, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mulazamah dengan istighfar, terus-menerus dalam istighfar dalam semua kehidupannya, dalam semua urusannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari kehidupannya itu pun ditutup dengan istighfar sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah menceritakan mata sallallahu alaihi wasallam baina sadri wa nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan berada di pangkuanku, kata Aisyah. Ya, Nabi meninggal berada di atas pangkuanku, di antara ya leherku dan dadaku. Ya, wa huwa yaqul, beliau dalam keadaan mengucapkan Allahumma ighfirli wa alhaqni bil rafiqil a'la, ya Allah ampunilah aku. Ya. Dan segerakanlah aku berjumpa dengan Rafiqul A'la, dengan ya sahabat, dengan teman yang paling mulia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Segerakan aku kembali kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir ucapan yang beliau ucapkan sebelum meninggal. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa alhiqni bi Rafiqil A'la, dan segerakan aku berjumpa dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanat hadhihi min akhir kalimatihi allati fara'a 'alaihi as-salatu was-salam biha ad-dunya. Inilah ya kalimat yang terakhir beliau berpisah dengan dunia, yang beliau ucapkan adalah kalimat ini, Allahumma ighfirli, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Asy-syahid anna al-'abda tatahaqqaqu lahu as-sa'adah idza istama'at fihi al-qisal ats-tsalatsa al-'azimah. Maka seorang hamba akan ya mendapatkan ya kebahagiaan apabila mampu mengumpulkan 3 sifat tersebut: istighfar ketika berbuat dosa, bersabar ketika mendapat musibah, dan bersyukur ketika mendapatkan kebaikan. Wala'alla fi hadhihi ad-da'wah al-'azimah wal-mubarakah allati da'a biha al-musannif rahimahullah ta'ala an takuna fatihata babin laka an ta'tani bi hadhihi al-umuri thalath allati hiya 'unwanu sa'adah. Harapannya dari mu'alif, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agar ini bisa menjadi fatihatu bab, ya, menjadi pembuka dalam ya pembelajaran kita. Ketika kita mempelajari kitab beliau ini, mudah-mudahan ini ya apa yang diucapkan doa beliau ini menjadi pembuka dalam semangat kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu ya mencapai kebahagiaan dengan melaksanakan 3 perkara tersebut. As-sabr wa syukur wal istighfar bihaitsu takunu mujahidan li nafsika ala tahqiq hadhihi al-umuri thalath idza kana sabruka dha'ifan fastahid fi tanmiyatihi. Ya, maka perhatikan kesabaran, perhatikan rasa syukur kita, dan perhatikan istighfar kita. Apabila satu di antara 3 tersebut lemah, mungkin kita kurang sabar, segera kita perbaiki. Mungkin syukurnya kita kurang banyak, maka segera kita tumbuhkanlah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur dengan lisan kita, syukur dengan ya amalan kita, dengan perbuatan kita, syukur dengan hati kita, ya. Maka segera kita lihat kembali tiga perkara ini dalam diri kita. Mungkin kita sedikit istighfar padahal dosa kita banyak misalnya, maka segera kita memperbanyak diri untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asallallahu azza wa jalla al-ma'una 'ala dhalika. Ya, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, ya Allah, berikan kepadaku, curahkan kepadaku agar aku mampu menjadi orang yang bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ini ya doa yang ada di dalam surat An-Naml ayat 19. Ya, Anda bisa rujuk dalam surat An-Naml ayat 19. Kalau belum hafal bisa dihafalkan, ini doa yang agung. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Dan akhir dari doa tersebut, la takunu syakiran lillahi tabaraka wa ta'ala illa idza a'anaka Allahu wa yassara laka. Ya, tidak mungkin kita mampu bersyukur kecuali memang ditolong oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatani bil istighfar wa antukthir minhu wa an yakuna istighfaruka fi majalisika wa fi tanqulatika wa fi harakatika istighfaran katsiran. Hendaknya istighfar itu banyak pada dirimu, apakah sedang dalam keadaan ya di majlis, sedang dalam keadaan berjalan, sedang dalam keadaan bergerak, beraktivitas, maka selalu penuhi dengan apa? Dengan istighfar. Fahadihi kama anna da'wa fahiya laftah minal musannif ila al-inaya bihadhihi al-umuri thalatha allati hiya min abwab as-sa'adah. Selain ini merupakan doa, kata Syekh Abdul Razak, ini merupakan doa. Tiga perkara ini juga sebenarnya peringatan atau ya arahan dan bimbingan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita agar kita perhatian kepada tiga perkara ini. Kita bahas secara mendalam, ya, kita pahami, kemudian kita amalkan, kita sampaikan kepada orang lain tentang tiga perkara ini, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Wa takunu inayatuka biha min jihatain. Al-jihat al-ula an tad'u li nafsika bihadha du'a an yasir Allah 'azza wa jalla bihadhihi al-umuri thalatha allati hiya mus'adah. Ya, sehingga kamu perhatikan dua perkara. Perkara yang pertama adalah engkau selalu berdoa untuk dirimu, memohon kepada Allah untuk diri sendiri agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memiliki tiga sifat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, lafzani antuk bi addu'a bi fi'li as-sabab wa dhalika an tujahid nafsaka ala an takuna min alladhina idza tulu sabaru wa idza un'ima 'alaihim syakaru wa idza aznabu istaghfaru. Ya. Perkara yang kedua yang terakhir, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, agar bersama dengan doa tersebut adalah berusaha, fi'lus sabab, mengerjakan sebabnya, berusaha untuk mengerjakan sebabnya. Bagaimana kita bisa sabar, bagaimana bisa kita syukur, kita bisa memperbanyak istighfar, maka ada sebab. Nah, sebab itulah kita kerjakan, yaitu dengan bersungguh-sungguh agar ya mampu melaksanakan tiga perkara tersebut, ya, berdoa dan berusaha. Ini khitam dari mukaddimah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizullah taala wa rahimullah taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah, istiqamah di atas ilmu dan istiqamah di atas amal dan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah pada kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.